Berikut ini spesial untuk para juragan-juragan empang semuanya yang ada di sana ya. Kita panggil ada Anjar Agustin Monata. Terima kasih. Nanti ketemu Ngapun lagi ya. Rasa seneng son orang. Luar biasa sekali. Monata itu kalau datang ke Pemalang insya Allah 1 tahun sekali itu pasti.